Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang besar ini. Pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapat ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tabungan pahala bagi kita di hari kemudian kelak. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menerangkan kepada kita jalan yang lurus, menjelaskan kepada kita tauhid, sunnah, menjelaskan kepada kita perkara-perkara ma'ruf, dan mencegah kita dari perkara-perkara yang mungkar, syirik, bid'ah, dan al-ma'asi. Demikian pula salawat dan salam ini kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada malam ini kita akan membahas sebuah buku yang kebetulan saya tulis sendiri, yang berjudul Panduan Amal Sehari Semalam. Panduan Amal Sehari Semalam. Di bawahnya ada subjudul Memaknai Setiap Detik Kehidupan Dengan Beramal Saleh. Dari judulnya tentunya ikhwah-ikhwah sekalian dapat mengetahui isi dari buku ini, yaitu berisi tentang atau bercerita tentang kumpulan-kumpulan amalan yang patut kita amalkan setiap harinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga setiap waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak terbuang percuma, sia-sia, tanpa faedah. Ada beberapa buku sebelumnya para salaf juga telah mengupas sebenarnya masalah ini. Ya, di sana ada buku yang berjudul Amalul Yawm wal Lailah, Amal-amal Sehari Semalam, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i atau Ibnu Sunni, ya, dan buku-buku sejenis lainnya. Ada 101 amalan sunnah dan banyak lagi buku-buku yang ya kita katakan satu tema dengan buku ini. Jadi buku ini adalah salah satu di antaranya. Ya, salah satu kita katakan, boleh saya katakan ini adalah saham dari kami untuk kaum muslimin, ya, guna memperbaiki amalan-amalan mereka. Ya, kita lihat pada hari ini kaum muslimin punya gairah dan ghirah untuk beramal. ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal fadhail, amal-amal yang utama. Hanya saja sangat disayangkan bahwa banyak di antara mereka yang justru menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal yang dia lakukan bukan amalan taqarrub tapi amalan bid'ah yang justru membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini ya semacam sebuah alternatif bagi mereka untuk mendapatkan bacaan yang berguna, bermanfaat, meluruskan amal-amal mereka dan mengajak serta memotivasi mereka, ya, kita semua yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin agar mengisi hidup ini dengan amal. Ya, apalagi pada masa-masa fitnah di mana al-ibadah itu lebih utama pada masa-masa harj, yaitu masa-masa di mana terjadinya atau merebaknya pertumpahan darah di antara kaum muslimin sendiri. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita lihat dari judulnya, panduan amal sehari semalam. Sehari semalam itu berarti 24 jam ya. Sehari semalam 24 jam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu 24 jam. Jangan minta lebih dan jangan minta kurang. Karena kalau kita minta lebih atau minta kurang berbahaya bagi kita juga. Ya, berbahaya bagi kehidupan kita juga. 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita. Yang mana mukmin yang beruntung dan bahagia adalah mukmin yang bisa memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebaik-baiknya. Mengisinya dengan amal-amal soleh. Kalau ada yang bertanya misalnya, apa mungkin kita beramal 24 jam? Ya, kalau ada yang bertanya, apa mungkin Ustaz, ya kita beramal 24 jam tanpa henti? Kalau kita persempit, ya, makna dari ibadah dan amal soleh, memang enggak bisa. Ya, memang tidak bisa beribadah terus-menerus 24 jam enggak bisa. Tapi kalau kita perluas makna ibadah itu ya kepada perkara-perkara yang hakikatnya ibadah, zatnya ibadah dengan perkara-perkara yang bernilai ibadah, ya, yang bernilai ibadah, maka sangat memungkinkan seseorang itu mengisi waktunya dengan ibadah. Sehari semalam 24 jam. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Banyak contohnya. Di antaranya adalah orang yang tidur malam dengan meniatkan ya, bangun pada malam hari untuk mengerjakan ya salat malam, maka tidurnya itu terhitung sedekah baginya. Tidurnya itu sedekah baginya. Padahal dia tidur. Orang tidur tentu tidak beramal ya. Amalnya ya tidur. Ya, tapi tidurnya ini bukan sembarang tidur. Dia iringi tidurnya ini dengan berazam untuk bangun malam, mengerjakan sholat malam. Dan dia tulus di dalam azamnya tersebut. Maka tidurnya ini juga bernilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi." Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi. Tidaklah seorang mukmin atau tidaklah seseorang yang meniatkan salat malam lalu dikalahkan dia oleh tidurnya. Ya, dikalahkan dia oleh tidurnya, artinya tertidur dia. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya pahala salat malam dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. tidurnya menjadi sedekah baginya. Intinya adalah seorang harus punya azam untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan. Kesempatan, wallahu a'lam. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan beri kesempatan itu kepada kita? Tapi kita sudah punya modal, azam untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili faghalabathu 'ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih 'azza wa jalla." Barang siapa mendatangi pembaringannya dengan berniat bangun malam untuk mengerjakan salat malam, akan tetapi ia dikalahkan oleh kedua matanya, artinya dia tidak bisa menahan kantuknya, tidak bisa menahan matanya untuk melek, tertidur dia. Tapi dia sudah punya azam betul-betul untuk sholat malam, lalu dia tertidur hingga subuh, ya, bangun-bangun sudah azan subuh, ya, bangun-bangun sudah azan subuh. Maka bagaimana akan dituliskan baginya apa yang telah ia niatkan, dan tidurnya akan menjadi sedekah baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tertidur dia. Artinya dia lewati, dia lalui malamnya itu dengan tidur. Tapi tidurnya ini bukan tidur biasa. Sebelum tidur dia sudah berazam untuk bangun malam. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya untuk tertidur, dia tidak bisa menahan kantuknya, tidak bisa menahan matanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan azamnya. Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya sedekah dari tidurnya. Jadi tidur saja ya panitia azannya Allah wa iyyakum jami'an, itu bisa bernilai sedekah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tahu ya bagaimana caranya untuk mendapat kebaikan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Demikianlah para salaf dulu ikhwanul fiddin, mereka juga berharap, mengharap ya kebaikan dan pahala. Bukan hanya dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, tapi dari istirahat, dari jeda saat beramal, mereka tetap berniat untuk mendapat kebaikan. Mereka pasang niat istirahat itu agar mereka punya semangat kemudian untuk beribadah. Makan, kita makan agar kita semangat untuk beribadah. Ya, kita tidur siang dengan niat apa? Tidur siang kita itu untuk bangun malam nantinya. Tidur siangnya berpahala. Ya. Kita mencukupkan diri dengan gizi yang baik, agar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk mencari nafkah, maka itu juga berpahala. Artinya Allah Subhanahu wa taala membuka peluang ya untuk mengeruk ya dan meraup kebaikan sebanyak mungkin ya dari segala aktivitas yang kita lakukan. Demikianlah suatu ketika Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-As'ari bermudzakarah tentang amal-amal saleh. Mu'adz berkata, "Hai Abdullah." Abdullah adalah nama Abu Musa al-As'ari. Namanya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dikenal dengan kunyahnya Abu Musa al-As'ari. "Hai Abdullah, bagaimana cara engkau membaca Al-Qur'an? Bagaimana cara engkau mengamalkan tilawatul Qur'an?" Maka Abu Musa menjawab, "Aku secara rutin membacanya setiap waktu. Terus-terusan. Dor-doran baca Quran. Itu aku," kata Abu Musa al-As'ari. Ya, mungkin sampai 10 atau 12 jam. Maka Abu Musa kemudian balik bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Lalu engkau bagaimana? Ya, lalu bagaimana cara engkau membacanya, hai Mu'adz?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku membacanya di awal malam. Lalu aku bangun setelah aku menuntaskan waktu tidurku." Ya, beliau baca Quran, ngantuk tidur. Lalu kemudian setelah tuntas tidurnya, beliau bangun kembali. Ya, kemudian ya, aku pun membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagiku. Aku membacanya di awal malam, lalu aku bangun setelah aku menuntaskan bagian waktuku untuk tidur. Kemudian aku membaca apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagiku. Aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari saat aku terjaga. Artinya istirahat, waktu istirahat yang digunakan oleh Mu'adz bin Jabal, beliau niatkan itu untuk niat ibadah. Bagaimana? Yaitu istirahat agar kemudian nanti bisa semangat, ya, bisa kembali pulih dan bergairah membaca Al-Qur'an. Maka istirahatnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terbuang sia-sia percuma begitu saja. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Mu'adz bertanya kepada Abu Musa, "Bagaimana cara engkau membaca Al-Qur'an?" Maka Abu Musa menjawab, "Aku membacanya di kala berdiri, di kala duduk di atas kendaraan, dan aku rutin membacanya setiap waktu." Maka Mu'adz menimpali, "Adapun aku bangun dan aku juga tidur. Aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari saat aku terjaga." Demikian. Jadi luas pengertian ya, kita katakan amal kebaikan. Ya, kalau kita pandang ya, amal soleh itu seperti ini. Hingga istirahat kita juga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, di dalam Fathul Bari beliau berkata, maknanya adalah bahwa Mu'adz memohon pahala pada saat-saat tenggang, yaitu pada saat-saat beliau istirahat, seperti ia memohon pahala pada saat-saat ya lelah beramal. Karena waktu tenggang apabila digunakan untuk membantu meningkatkan gairah beribadah juga akan menghasilkan pahala. Maka dengan sudut pandang seperti ini, ya, waktu 24 jam itu bisa kita gunakan sepenuhnya untuk kebaikan-kebaikan kita. Tidak ada yang tersia-siakan walaupun sedetik, seharusnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia lalai, lengah, dan membuang-buang waktu percuma, terlewatkan begitu saja tanpa faedah. Nah, buku ini berusaha untuk menuntun kita sebagai pedoman bagi kita, bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Ikhwan fiddin, rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Berbicara tentang buku ini, ya, tentunya buku ini akan dipenuhi dengan banyak hadis, ya. Karena amal-amal, ya, ibadah-ibadah tentunya harus ada dasarnya, harus ada dalilnya, ya. Ia bersandarkan kepada dalil yang sahih. Karena kita berkeyakinan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif walaupun di dalam bab-bab fadhail amal. Maka di dalam buku ini perlu juga dijelaskan, karena saya tidak menyebutkannya di dalam mukaddimah, bahwa hadis-hadis yang kita gunakan, yang kami gunakan di dalam buku ini, ya, itu kami sebutkan tahrifnya secara singkat. Berikut tahrif apabila dibutuhkan. Kalau hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, maka kami katakan muttafaqun alaih. Dan kadang-kadang tidak menyertakan perawi-perawi yang lain atau ulama-ulama lain yang mengeluarkannya, atau dikeluarkan salah satu dari keduanya. Karena kita semua tahu bahwa ashahul kutub ba'da kitabillah sahihul Bukhari summa Muslim. Ya, kitab yang paling sahih sesudah kitabullah adalah sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Dan jika hadis itu tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka kami akan mencantumkannya dari para penulis kitab-kitab sunan, masanid, ma'ajim, dan referensi lainnya. Di dalam hal ini kami banyak bertumpu, ya, pada tafsir Syekh Al-Albani. Ya, kami banyak mengambil tafsir dari buku-buku Syekh Al-Albani. Kami sebutkan secara singkat, misalnya disahihkan oleh Al-Albani atau dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Silsilah Ahadits Sahihah, ya, Sahih Sunan, dan seterusnya. tapi tidak semua. Ada beberapa tafsir kita ambil dari para ulama yang lain seperti Ibnu Katsir, Al-Hakim dan lain-lain. Demikian ikhwanul fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan penggunaan hadis-hadis yang ada di dalam buku ini. Ya, jadi kita, dan ini merupakan pendapat yang sahih, bahwa tidak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif di dalam bab fadail amal, sebagaimana tidak boleh juga digunakan di dalam bab-bab ahkam ibadah dan lain-lain sebagainya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Buku ini kami buka, atau saya buka, atau penulis buka, kami penulisnya ada dua, ya. Dengan ada tiga mukadimah di sini, ya. Ada tiga mukadimah sebelum masuk kepada penyebutan satu persatu amalan-amalan sehari semalam. Ada tiga mukadimah penting yang kami sebutkan di sini. Yang pertama mengenai keikhlasan. Yang kedua tentang ittiba'us sunnah. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita menjadikan seluruh aktivitas kita menjadi ibadah. Ini tiga mukadimah yang penting. Karena aktivitas kita tidak terlepas dari dua hal, ibadah atau non-ibadah. Ya, ibadah atau non-ibadah. Aktivitas kita yang merupakan ibadah itu harus memenuhi dua syarat. Yaitu apa? Ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aktivitas kita yang tidak ibadah atau non-ibadah, maka itu perlu kita sertakan dengan niat-niat yang saleh, meniatkannya sebagai sebuah ibadah, sehingga dia bisa bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat tersebut. Ya, jadi apapun aktivitas kita, ibadah maupun non-ibadah, itu sama-sama bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita tahu bahwasanya kita hadir di dunia ini adalah untuk ibadah. Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka ibadah kepada-Ku semata. Ayat ini mengandung dua hal. Ada dua perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama, manusia itu dituntut untuk ibadah. Dia harus bisa menjadi hamba Allah yang mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengisi hidupnya dengan ibadah-ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tentunya dengan cara yang telah diajarkan oleh rasul-rasulnya. Ya. Cara-cara yang diajarkan oleh rasul-rasulnya. Yang kedua, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus kita tujukan, harus kita berikan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Itulah dua perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap insan. Mereka harus ibadah dan mereka harus memberikan ibadah itu murni, tulus, ikhlas, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah manusia hidup dan untuk itulah mereka hadir di dunia. Ya, untuk itulah mereka hadir di dunia. Mereka hidup diawali dengan tauhid. Begitu lahir di dunia, mereka lahir di atas tauhid. Begitu akan meninggalkan dunia, mereka dituntut untuk ya, untuk mengucapkan kalimat tauhid, dituntun dia untuk mengucapkan kalimat tauhid. Begitu masuk ke dalam kubur, datang malaikat mungkar dan nakir, yang pertama kali ditanyakan adalah tauhid man rabbuka. Jadi hidup manusia tidak akan bisa lepas dari tauhid, dan tauhid itu tidak akan mungkin terrealisasi tanpa ibadah. Begitulah keterkaitannya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan kita ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala melengkapi berbagai fasilitas dan sarana untuk kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas dan sarana yang paling berharga bagi manusia adalah waktu. Kita diberi waktu untuk ibadah. Dan itu adalah nikmat yang besar Ya, nikmat yang paling besar adalah apa? Waktu. Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut. Al-maut. Mati disebut pemutus kelezatan. Kenapa disebut pemutus kelezatan? Apa yang diputus oleh kematian? Kelezatan apa yang diputus oleh kematian? Apakah kelezatan makan dan minum? Apakah kelezatan jima? Apakah kelezatan-kelezatan lainnya? Kelezatan tidur? Ya. Atau apa yang diputus oleh kematian? Dengan datangnya kematian. Kelezatan apa yang diputus oleh kematian? Hah? Lezatnya punya harapan. Lezatnya punya kesempatan. Punya kesempatan, punya harapan itu adalah sebuah kelezatan. Kalau enggak percaya, tanya pada orang-orang yang tidak punya harapan dan kesempatan hidup. Misalnya, sudah divonis usianya, umurnya oleh dokter, tinggal 3 hari lagi. Gimana rasanya itu? Makan pun tak enak, tidur pun tak nyenyak. Tanyalah kepada orang-orang yang sudah divonis mati, akan dieksekusi besok. Apapun yang diberikan kepadanya sudah tidak terasa lagi dia. Kenapa? Besok sudah lenyap. Padahal semua orang akan mati. Dan kita juga tidak tahu kapan mati. Kan begitu ya. Boleh jadi orang yang sudah divonis 3 hari itu kita lebih dulu mati daripada dia. Tapi kita masih ada satu harapan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu sangat nikmat ikhwan fillah. Maka dari itu orang-orang yang mati dan akan mati dan sekarang dia akan mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Sejenak saja, sekejap saja kembali ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Yaitu berikanlah aku kesempatan, karena itu adalah satu kelezatan yang sangat besar. Punya kesempatan. Dan berapa banyak sekarang ini manusia yang tidak menyadari nikmatnya kesempatan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda kepada kita, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Ya, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Disebutkan yang khusus kemudian ditutup dengan yang umum. Ya. Masa mudamu sebelum masa tua, kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakit, masa kayamu sebelum datang masa miskin, masa luangmu sebelum datang masa sempit, hidupmu sebelum datang ke kematian. Jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang paling penting. Rahimani wa rahimah. Ini merupakan wasiat yang sangat berharga. Wasiat yang sangat komplit. Mengarahkan setiap muslim kepada jalan yang seharusnya ia tempuh. Ya, juga berisi penjelasan sebab-sebab untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Ya, kita sangat membutuhkan sebab-sebab tersebut, ikhwan fillah, di dalam kehidupan ini. Kita butuh kesadaran. Ya, agar kita bisa menyadari, memaklumi, dan memahami besarnya nikmat kesempatan itu kepada kita. Jadi sungguh sangat bodoh kita, sungguh sangat jahil kita. Kita punya kesempatan tapi kita sia-siakan begitu saja. Bahkan kita lebih rela. Kita lebih rela berjalan mundur daripada maju ke depan. Ini sungguh sangat mengherankan. Sebahagian orang lebih memilih futur daripada dia meningkatkan kualitas imannya. Lebih memilih jadi orang awam daripada untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Membuang kesempatan untuk bisa menjadi seorang penuntut ilmu. Padahal kesempatan itu terbuka di hadapan matanya. Tapi dia lebih memilih menjadi orang awam. Ya, tidakkah kita mendengar ya, peringatan dari Rasulullah SAW bahwa ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa 'alimun wa muta'al wa muta'allimun. Dunia terkutuk Laknat hakikatnya adalah terjauh dari apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah, itulah dia hakikat laknat. Dan terkutuk juga, terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah serta orang alim dan muta'alim. Alim dan muta'alim. Coba tanya kepada diri kita, kita tergolong alim atau tergolong muta'alim atau tidak kedua-duanya? Jawabannya mungkin ada pada kita. Ya. Tepuk dada, tanya selera. Kira-kira demikian. Saya ini golongan yang mana? Apakah saya alim? Apakah saya muta'alim? Atau saya ini awam, hamzun ri'ah, atba'u kulli na'ik, yang bisanya cuma ikut-ikutan. Tidak mau meningkatkan kualitas dirinya. Tidak mau meraih keutamaan-keutamaan. Yang padahal kesempatan itu terbuka, terpampang di hadapan matanya. Sungguh sangat rugi kita. Benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Waktu itu ada tiga macam. Masa ada tiga jenis. Ada masa lalu, ya. Ada masa depan. Dan waktu masa yang kita jalani sekarang. Itulah masa bagi manusia. Ada masa lalu. Masing-masing kita yang hadir di sini punya masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang hitam, kelam, ada yang tambah legam lagi, macam-macam. Ada yang mantan ini dan mantan itu, ya. Ada mantan pembunuh, ada mantan pejudi, ada mantan peminum arak atau khamr, ya. Ada mantan kita katakan mubtadi', pelaku bid'ah, macam-macam. Ya, kita memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Kita punya masa lalu. Masing-masing kita punya masa lalu. Dan itu sudah berlalu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa mengisi masa-masa lalu yang telah berlalu itu? Yang sudah tidak bisa kita kembalikan lagi. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Sebagaimana kata pepatah Arab, mafatahul mun wal mu'ammalu ghaibun. Walakas sa'at allati anta fiha. Yang berlalu sudahlah berlalu, tinggal kenangan. Sementara asa harapan masih dalam impian. Ya, asa harapan masih dalam impian. Boleh dapat, boleh tidak, itu masa depan. Ya, sementara yang pasti, ya, manfaatkanlah waktu yang ada padamu sekarang. Jadi manusia hidup di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Untuk mengisi masa sekarang ini jelas, tanyakan saja kepada diri kita, sedang apa saya sekarang? Ya, tanyakan kepada diri kita, sedang apa saya sekarang? Oh, sekarang saya sedang di majelis ilmu. Fokuskan ya perhatian kita untuk menuntut ilmu. Isilah masa sekarang ini dengan menuntut ilmu. Ini adalah suatu ketaatan. Alhamdulillah, antum tidak berada di tempat maksiat. Kalau antum sekarang berada di tempat maksiat, maka segera ya bertaubat dan apa, tinggalkan itu tempat. Isi waktu itu dengan kebaikan. Itu mengisi masa sekarang. Sekarang yang kita jalani ini, mudah-mudahan kita berada di atas ketaatan. Sekarang ini amal soleh yang akan meningkatkan dan menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Masa lalu yang sudah berlalu, apapun ya, sebagai apapun dan bagaimanapun kondisi kita dulu, apakah bisa kita isi masa lalu itu? Jawabnya bisa. Dengan apa? Dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisi ya taubat itu dengan, atau mengiringi taubat itu dengan amal saleh. Itulah mengisi masa lalu. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Bahkan bukan hanya menghapus, dia bisa mengganti keburukan-keburukan atau dosa-dosa menjadi pahala-pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa 'athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang tidak menyeru menyembah ilah yang lain selain Allah dan tidak mengurus jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan demikian itu, yaitu dosa-dosa yang disebutkan tadi, syirik, membunuh dan zina, maka ia akan mendapatkan pembalasan atas dosa yang dilakukannya itu, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Berkaitan dengan ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada dua penafsiran, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada orang-orang yang sungguh taubatnya. Taubatnya adalah taubat yang nasuh. Allah akan mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal yang baik. Kalau dulu dia rajin mencuri, sekarang rajin sedekah. Ya, rajin sedekah. Kalau dulu dia suka mendolimi, menjahili dan mengganggu orang, maka sekarang dia menjadi orang yang suka membantu orang lain. Allah ganti amal buruknya menjadi amal baik. Kalau dulu dia mantan penyanyi, maka sekarang dia adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Allah ganti amal buruknya menjadi amal baik. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah Allah mengganti dosa-dosanya, catatan-catatan dosa itu Allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan, pahala. Allah kuasa untuk melakukan hal itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan amal saleh. Orang yang sungguh-sungguh bertaubat, dia akan melaksanakan syarat-syarat taubat. Ya, karena jangan bicara taubat kalau tidak kita tidak mau memenuhi syarat-syarat taubat atau bahkan tidak tahu syarat-syarat taubat. Bagaimana dia bisa bertaubat dengan taubatan nasuh kalau dia tidak tahu syarat-syarat taubat? Apa syarat-syarat taubat? Ada 3 syarat taubat. Yang pertama adalah dia menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia menyesalinya. Yang kedua, dia berazam. Yang pertama tadi an-nadama, nadam. Dia menyesali. Yang kedua, dia berazam untuk tidak kembali mengulanginya di masa yang akan datang. Orang mukmin tidak akan jatuh dalam satu lubang berkali-kali. Ya. Maka dari itu, orang yang minum khamr dihukum. Minum lagi dia, dihukum. Minum lagi yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerima taubatnya, yaitu dia tidak susah untuk mendapatkan taufik untuk bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Itu pada kali yang keempat. Ya. Demikian ikhwan fillah, ya. Jadi dia iringi taubatnya dengan amal saleh dan berazam dia. Syarat yang kedua, berazam untuk tidak kembali mengulangi dosa yang sama di kemudian hari. Ya. Kalau dia sekarang bertaubat dari bid'ah, dulu dia pemimpin wirid Yasin kan begitu ya, taubat dia, maka sungguh-sungguhlah bertaubat, sesali itu dan berazam untuk tidak kembali kepada bid'ah tersebut. Nah sudah taubat, katanya taubat, ya besok-besoknya kembali lagi mimpin wirid Yasin, ya sama saja, artinya dia belum tulus taubatnya, belum nasuh. Ya, belum nasuh, belum memenuhi syarat taubat. Yang ketiga adalah dia segera ya mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Yaitu segera meninggalkan dosa itu. Dia tidak berlama-lama di situ. Dia katanya mau taubat. Ya, tapi sampai sekarang dia belum melepaskan perbuatan dosa itu. Saya mau taubatlah merokok ini. sambil ngomong sambil merokok, sambil ngomong tobat sambil merokok. Besok-besoknya dia ngomong gitu juga. Itu kan sama dengan apa namanya stiker hari ini bayar besok gratis. Besok-besoknya dia datang, ya itu juga tulisan yang tertulis. Akhirnya nggak pernah gratis. Hari ini bayar besok gratis. Besoknya datang, ya itu juga yang tertulis. Begitu juga orang yang mau tobat. Aduh, aku besok tobat lah. Nanti merokok dia. Dia nggak segera meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu syarat yang ketiga, ikhwanifiddin. Nah, kalau dosanya itu ternyata berkaitan dengan orang lain, ada hak orang lain yang dia langgar di situ, boleh hartanya, kehormatannya atau darahnya, maka syaratnya bertambah satu, yaitu dia harus mengembalikan hak kepada pemiliknya. Kalau dia pernah mencuri barang orang lain, dia mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, dia pulangkan. Janganlah saya bertobat dah, tapi barang masih dikantongi. Barang masih dikantongi. Dia korupsi, dia mau tobat, sungguh-sungguh bertobat sambil meneteskan air mata, bahkan mungkin meraung-raung. Akan tetapi duit hasil korupsi aman saja di bank, kan begitu ya? Aman saja di dalam tabungannya, tidak dikembalikannya kepada pemiliknya. Ini belum memenuhi syarat taubat, walaupun dia teriak-teriak aku taubat, harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau dia punya hutang kezaliman terhadap orang lain, maka dia harus minta halal sekarang sebagai bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan hak-hak itu. Kalau itu berupa kehormatan, saya dulu pernah mentahzir sebulan tanpa alasan. Saya taubat. Taubat sekarang, kan begitu ya. Ada syarat. Ini dosa bukan hanya kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa ada kaitannya dengan hak orang lain. Kehormatan yang kita langgar, maka kita harus minta halal. Selama kita belum minta halal kepadanya, syarat taubat belum terpenuhi. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kamu yang punya hutang kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta halal sekarang. Al-yawm, sekarang. Sebelum datang masa nanti tidak ada lagi apa? Dinar dan dirham. Tidak ada lagi tebusan apapun. Yang ada adalah, yang ada hanyalah al-hasanat wa sayyiat. Membayarnya dengan apa? Kebaikan-kebaikan kita, atau kita memikul dosa dan kejahatan orang lain, dosa dan keburukan orang lain. Minta halal sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat. Nah, bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur, ya kita katakan merobek-robek kehormatan orang lain, ribah, namimah, ataupun apapun bentuknya, maka kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, ya minta maaflah kepada si fulan sekarang. Mungkin ada sebagian orang yang berani mengatakan, wah, urusan aku dengan si fulan nanti saja, hari kiamat diselesaikan. Ini ucapan yang paling berani, Ibn Kudi. Ini bonek namanya. Memangnya menyelesaikan masalah seperti itu di akhirat nanti mudah, gampang urusannya? Apa dia pasti bertemu dengan si fulan itu, dan bagaimana ketemunya, di mana ketemunya, apa sudah janjian di sana akan ketemu? Lalu dia mengatakan, wah, nanti urusanku dengan si fulan nanti saja di akhirat kita selesaikan. Masih ada kan orang-orang yang berkata seperti itu? Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Atau dia mengatakan seperti ini, wah, kalau si fulan itu orangnya baik, khair, hatinya itu lembut, ya, gak usah minta maaf pun, ah, dimaafkan ya, kan gitu. Tapi dia tidak mau minta maaf. Ya. Jadi dia bersandar kepada apa? Kebaikan hati si fulan. Dia lihat hati fulan ini baik orangnya, khair, hatinya itu baik. Gak minta maaf pun dimaafkannya. Tidak. Tidak seperti itu ikhwan fillah. Kalau kita belum minta maaf kepadanya, walaupun dalam persangkaan kita dia mau memaafkan, tapi kalau kita belum melaksanakan kewajiban kita, itu belum terlaksana. Itu masih terhitung hutang kita atas orang itu, atas cipulan itu. Ya, ikhwan fillah. Mungkin, barangkali, kalau kita minta maaf di dunia kepadanya, karena kebaikan hatinya, hatinya yang khair dan tulus tadi, dia mungkin saja memaafkan dan kemungkinan besar dimaafkan. Di dunia ya. Di dunia. Akan tetapi apakah ada jaminan bahwasanya dia akan juga bersikap seperti itu nanti di akhirat? Lebih hadapkanlah kita kepada tipulan itu yang kita pandang hatinya khair. Barulah kita minta maaf di akhirat nanti. Fulan, saya minta maaf. Apa kata si Fulan? Waduh, kalau dulu waktu di dunia mungkin saya maafkan, tapi sekarang kayaknya saya juga butuh pahala, atau saya butuh dosa-dosa saya dipikul sama orang lain. Maka kamulah Fulan orang yang tepat. Gitu. Di akhirat siapa yang tahu? Maka Nabi mengatakan fal yatahallal minhul yaum, sekarang, hari ini, kata Nabi. Hari ini, jangan tunda besok, karena besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin di sini, di dunia ini, barangkali dia memaafkannya. Bagaimanapun, ya, apa namanya, kejahatan kita kepadanya, bagaimanapun hancurnya kehormatannya kita buat, mungkin karena ketulusan hatinya baik orangnya ini, dimaafkannya di dunia. Tetapi tidak barangkali, dan kemungkinan besar tidak seperti itu kejadiannya nanti di akhirat. Yang mana pada hari itu manusia membutuhkan pahala-pahala dan ingin agar dosa-dosanya lepas dari beban pundaknya. Itulah rahasia, itulah hikmah dari sabda Nabi al-yaum fal yatahallal minhu al-yaum, hari ini bukan fiddin. Jadi kalau kita benar-benar taubat, ingin merubah, ingin mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala, maka penuhilah syarat-syarat taubat tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iringilah taubat itu dengan amal soleh. Iringilah taubat itu dengan amal soleh. Coba lihat penjagal yang telah menghabisi 100 jiwa. Pembunuh berdarah dingin. Dia telah menghabisi berapa orang? 100 orang. Terakhir seorang pendeta ditebasnya gara-gara memberikan jawaban yang salah. Dia bertanya tentang peluang taubat. Kata pendeta ini enggak ada peluang taubat. Dihabisinya. Genap 100. Lalu dia mendatangi seorang alim dan bertanya. Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka dia pun segera bertaubat. Nah kemudian orang alim ini mengarahkannya kepada satu amal soleh. Sesungguhnya negerimu itu negeri yang buruk, ya, lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang jahat. Pergilah dari tempatmu, hijrah ke tempat yang lain. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia sungguh taubatnya. Taubatnya taubat nasuha. Dia berhenti dari apa? Dosanya membunuh orang. Lalu dia dianjurkan untuk hijrah. Apa yang dilakukannya? Dia segera hijrah tanpa menunda-nunda, tanpa mengatakan ah besoklah berangkat. Hari itu juga, saat itu juga dia segera melakukan amal soleh tersebut. Ini namanya orang yang sungguh taubatnya. Dia iringi taubatnya dengan amal soleh. Hijrah. Itulah amal pertama yang dilakukannya setelah taubat. Hijrah dia. Di tengah jalan qadarullah. Ajal manusia enggak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampailah dia pada ajalnya. Di tengah jalan. Di tengah jalan tiba ajalnya. Mati dia di tengah jalan. Lalu bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang bakal membawa ruh orang ini? Ya, karena setiap orang yang mati itu akan turun dua malaikat untuk membawa ruh orang ini. Malaikat yang putih bersih atau malaikat yang hitam legam. Ini artinya ikhwan fillah, kematian itu hanya ada dua bentuk, husnul khotimah atau suul khotimah. Ada sebagian orang mengatakan wah dia matinya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Enggak husnul khotimah, enggak juga suul khotimah. Enggak ada ini. Karena enggak akan ada malaikat abu-abu yang turun kepada manusia. Kalau enggak yang hitam legat itu tanda, ya suatu tanda dia akan mendapatkan su'ul khatimah, atau malaikat yang putih bersih membawa kafan dari sorga, wangian dari sorga, kan begitu ya, yang akan membawa ruhnya. Nah ini untuk kasus orang ini berselisih malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang membawa ruh orang ini? Maka diputuskanlah ya masalah mereka, ya pertengkaran mereka oleh malaikat yang ketiga. Apa kata malaikat itu? Coba ukur, kemanakah yang lebih dekat? Negeri yang ditinggalkannya atau negeri yang hendak ditujunya? Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang ditinggalkannya, maka ruhnya akan dibawa oleh malaikat azab. Kalau ternyata lebih dekat kepada negeri yang hendak ditujunya, ya, maka dia akan dibawa oleh malaikat rahmat. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang hendak ditujunya, maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Dia mendapatkan husnul khatimah. Padahal cuma satu amal soleh yang dilakukannya. Hijrah, setelah dia taubat. Bisa kita bayangkan, bagaimana kalau seandainya dia menunda-nunda amal soleh ini. Dia katakan, wah besok ajalah. Belum sampai besok dia sudah mati. Apa yang akan terjadi pada dia? Siapakah yang akan membawa ruhnya? Siapakah yang akan membawa ruhnya? Ya mungkin malaikat azab yang membawa ruhnya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum billah. Begitulah ikhwani fiddin, maka hendaklah kita mengiringi ya taubat kita dengan amal saleh. Tanda orang yang sungguh taubatnya itu adalah dia semangat menuntut ilmu. Itu tandanya. Kenapa? Karena sebab dia jatuh dalam banyak dosa, pelanggaran, maksiat, bid'ah, khurafat, syirik, atau pelanggaran apapun bentuknya, itu disebabkan kejahilannya. Disebabkan apa? Kejahilannya. Seperti kata Ibnu Jauzi, bahwa makar pertama iblis atas manusia adalah mengeluarkan mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, nur. Apabila cahaya itu padam, maka iblis leluasa untuk menyesatkannya kepada bentuk kesesatan apapun yang diinginkan oleh iblis. Mau jadi apa? Itu iblis gampang saja. Mau jadi murjiah, mau jadi mu'tazilah, mau jadi syiah, bisa-bisa saja. Besok jadi syiah, besoknya lagi jadi mu'tazilah. Nah, apabila cahaya ilmu itu sudah padam, besok-besoknya jadi sufi kan begitu ya. Bahkan besok-besoknya bisa jadi Yahudi dia. Kenapa? Karena cahaya ilmu itu padam. Maka orang yang bertaubat, dia sadar bahwa sebab dia jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran itu, maksiat dan kedurhakaan itu adalah karena kejahilannya. Maka dia menebusnya dengan apa? Dengan rajin menuntut ilmu. Jadi kalau antum termasuk orang-orang yang bertaubat, maka tunjukkanlah bukti antum itu bertaubat. Rajin-rajinlah antum menuntut ilmu. Ini katanya taubat, taklim jarang. Ya, atau malas menuntut ilmu. Bagaimana dia bisa merealisasikan taubatnya, membuktikan kebenaran taubatnya, bisa terhindar dari lubang-lubang yang ia pernah jatuh dan terperosok ke dalamnya jika dia tidak mau ya mengeluarkan dirinya dari kejahilan? Tidak mungkin. Bahkan bisa kita katakan itu taubat tambal, taubat ece-ece istilahnya. Ya, kemungkinan besar di masa yang akan datang dia akan jatuh pada kejahatan yang sama, dosa yang sama, disebabkan kejahilannya. Maka dari itu ikhwan fillah, ya bukti orang itu sungguh taubatnya adalah dia sungguh-sungguh menuntut ilmu. Enggak ada kata malas untuk menuntut ilmu. Terus dia perbaiki dirinya dengan menuntut ilmu ikhwan fillah, nazani Allah wa iyyakum jami'an. Intinya masa lalu bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Caranya bagaimana? Dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun hitamnya, bagaimanapun kelamnya, bagaimanapun legamnya, itu bisa berubah seluruhnya menjadi kebaikan. Ya, berubah menjadi apa? Kebaikan. Catatan kebaikan bagi kita. Kemudian masa yang akan datang, masa depan. Masa depan belum lagi kita jalani, jelas. Karena besok belum datang, Ahad belum datang, apalagi Senin. Ya, kita enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Wa mata dengan semua dapat kibul wada. Tidak ada yang tahu apa yang akan diusahakan oleh manusia itu esok hari. Ya, kita enggak tahu besok masih hidup atau sudah mati. Kita enggak tahu besok ada kesempatan kita beramal atau tidak. Boleh jadi kita tergeletak di tempat tidur karena sakit, enggak bisa melaksanakan kegiatan apapun atau amal apapun, bisa jadi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari dan tidak ada yang tahu apa yang akan diusahakannya esok hari. Namun yang jadi pertanyaan, bisakah kita mengisi masa yang akan datang itu? Hari esok itu padahal dia belum datang. Belum lagi datang ya. Tapi bisakah kita isi? Seolah-olah kita telah hidup besok. Seolah-olah. Tapi kita belum hidup besok ya. Kita enggak tahu. Kita belum menjalaninya. Tapi bisakah kita isi? Jawabnya bisa. Dengan apa? Dengan azam. Azam untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskannya. "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang berazam untuk melaksanakan sebuah kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum lagi melaksanakannya, maka bagaimana? Kata Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah telah menulis baginya satu pahala yang sempurna. Belum lagi dia amalkan, tapi dia sudah berazam untuk melakukannya, maka telah ditulis baginya satu pahala yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha katabah Allahu 'ashra hasanatin ila 700 di'fin ila adhafin katsirah. Nah, kalau dia amalkan datang besok dan dia benar-benar mengamalkannya, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak yang hanya Allah saja yang tahu berapa kelipatannya. Mungkin enggak masuk dalam kalkulator. Kalau seorang berniat besok, besok hari Senin ya bulan ya. Iya. Wah, saya berniatlah puasa Senin Kamis. Azam, betul-betul azam. Dia berniat untuk berpuasa besok. Nah, bukan mempermainkan niat. Ada orang yang berniat tapi di balik niat itu dia berniat untuk tidak melakukannya. Ya, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu lebih tahu apa yang ada pada dirinya walaupun dia melontarkan berbagai macam alasan. Allah Maha tahu apa yang ada terselip dalam hati manusia. Dan Allah tahu kesungguhan niat kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh besok saya mau puasa dan sudah dia buktikan dengan menyediakan makan sahur kan begitu ya. Sudah dia beli nanti untuk makan sahur besok ini. Bahkan dia sudah beli untuk berbukanya lagi. Besok saya mau puasa. Azam. Qadarullah. Belum datang lagi esok hari. Ya, belum datang lagi esok hari. Belum datang lagi hari Senin. Allah telah memanggilnya. Artinya apa? Mati dia. Belum lagi dia amalkan puasa itu, tapi dia telah mendapatkan pahalanya. Atau qadarullah, besok sakit dia. Jatuh sakit, tiba-tiba sakit, enggak bisa puasa, maka sudah terhitung baginya satu pahala sempurna. Padahal dia enggak jadi puasa. Ya, jadi dia telah mengisi masa depannya yang belum lagi dia jalani. Ya, dengan apa? Dengan azam untuk melakukan kebaikan-kebaikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Jadi kita butuh motivasi. Motivasi yang baik, yang positif untuk memperbaiki diri, untuk beramal soleh, itu yang penting ikhwan fillah. Ya, kalau enggak ada motivasi, kalau enggak ada niat, kalau enggak ada keinginan, kalau enggak ada kehendak, enggak akan terjadi. Karena semua itu diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma manawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Intinya adalah apapun masanya yang Allah berikan kepada kita, baik masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang, itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kita. Tinggal ya masalahnya terpulang kepada diri kita. Sejauh mana kita menyadari hal ini? Dan sejauh mana kesiapan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan untuk diri kita? Atau kita termasuk manusia yang tidak peduli dengan diri kita sendiri? Ya, dengan nasib kita. Ya, dengan diri kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi saya sebutkan bahwa buku ini ada 3 mukaddimah. Yang pertama berkaitan dengan niat yang ikhlas. Keikhlasan niat ini merupakan syarat amal. Bahkan ini merupakan syarat terpenting. Mengikhlaskan satu ibadah, amal soleh, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat amal. Dan untuk syarat ini, enggak ada yang tahu kecuali orang yang beramal itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan kita. Agar hamba itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tidak akan bisa menegur kita dan mengatakan pulang, kamu ini enggak ikhlas. Saya kira jarang kita mendapatkan peristiwa seperti itu. Orang datang kepada kita mengatakan pulang, kamu salah, kamu enggak ikhlas. Jarang itu ya. Tapi kalau orang datang dan menegur kita mengatakan pulang, cara rukukmu itu salah. Ya, cara sujudmu itu salah. Ya. Cara sholatmu salah, cara wudukmu salah, cara zikirmu salah, cara tilawatil Qur'anmu itu salah. Mungkin ada orang yang datang kepada kita dan mengatakan seperti itu, dan kita bisa memperbaikinya. Kalau kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti perkataan yang terbaik. Ya. Wadzakir fa'inna dzikratan fa'ul mu'minin. Orang mukmin itu, ya, sifatnya adalah dia selalu menerima nasihat dari saudara-saudaranya. Ya, dia akan mengambil ibrah, pelajaran dari orang lain. Nah, orang yang paling merugi dan orang yang paling celaka adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Dirinya menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Nah, mungkin kita bisa memperbaiki diri. Datang orang itu kepada kita dengan tulusnya dia mengatakan pulan, kamu ini kurang tumanina, perbaiki cara sholatmu, tidak sesuai dengan sunnah, maka dia pun memperbaikinya. Tapi niat, adakah orang datang kepada kita dan mengatakan pulang, hati-hati, niat kamu tidak ikhlas? Tidak ada, saya rasa. Ada. Pernah ada yang mengalami seperti itu? Jarang. Ya, jarang itu. Kenapa? Karena niat itu amalan hati. Amalan hati. Keikhlasan itu di dalam hati manusia. Tidak nampak. Walaupun asarnya kadang-kadang nampak. Ya, asarnya kadang-kadang nampak. Akan tetapi sekitar seluruh tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Yang tahu hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, perhatikanlah niat ikhlas kita. Ya, sebelum kita beramal tanya, untuk apa saya beramal ini? Ya, niatkan itu lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa Taala semata. Jangan berikan ruang dan tempat bagi sesuatu selain Allah Subhanahu wa Taala. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa melakukan satu amalan, dia sekutukan aku bersama yang lain di dalam amal tersebut, aku biarkan dia dan amalan syiriknya dan amalannya tersebut. Allah tidak berkenan untuk memberikan balasan apapun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita bahwa perkara yang paling beliau takutkan atas umat ini melebihi fitnah dajjal adalah asyirkul khafi, yaitu riya. Ya, beramal karena riya. Beramal karena ingin dilihat oleh orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain. Ini penyakit ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ikhlaskanlah niat itu lillahi taala. Ya, jangan berikan ruang bagi sesuatu selain Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hal ini Rasulullah telah memberikan ancaman yang keras. Ada 3 orang yang pertama kali diadili, mungkin hadisnya sudah sering disampaikan. Orang yang berjihad, orang yang berilmu, dan orang yang bersedekah. Ternyata mereka melakukan amal-amal yang mulia dan berat ini bukan karena Allah Subhanahu wa Taala, tapi semata-mata mengejar sebutan supaya dikatakan pemberani, hebat, alim, dermawan dan lain-lain sebagainya. Mengejar sebutan, dan mereka telah mendapatkan sebutan itu dan telah dilontarkan sebutan itu. maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan balasan sedikit pun kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeretnya dan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Bahkan merekalah bahan bakar pertama untuk menyalakan api jahannam. Wal iyadu billah. Demikian besar dan bahayanya, ya, kita katakan riya. Maka dari itu Nabi mengatakan, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, takutkan atas umatku melebihi, ya, takutnya aku kepada fitnah dajjal adalah asyirkul khafi, syirik tersembunyi, yaitu riya. Maka kita perlu melatih diri, ya, agar terhindar dari riya. Salah satu caranya adalah membiasakan diri beramal tanpa dilihat oleh orang lain, yaitu merahasiakan amal, menyembunyikan amal. Kita harus melatihnya dari situ. Ya, kecuali amal-amal yang tidak bisa dilakukan kecuali di tengah-tengah keramaian, misalnya sholat berjamaah dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa amalan yang kita tidak bisa melakukannya, ya, kecuali di tengah-tengah keramaian. Ya, namun kita perlu melatih diri, ya, meraih keikhlasan dengan apa? Dengan menyembunyikan amal. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kedudukan amal ini sangat penting. Ya, berapa banyak Ivan Firdin? Amal-amal yang kecil menjadi besar karena niatnya. Sebaliknya, berapa banyak amal-amal yang besar, ya, berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil karena niatnya. Ya, karena niat. Jadi niat ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Ya, kita tahu maratibud din ada tiga. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Anta'udallah sa'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Itulah puncak dari keikhlasan, ihsan. Menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Itu puncak dari keikhlasan, muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak menyisakan sedikit pun tempat bagi selain Allah di dalam hatinya di dalam beribadah. Dia tujukan, dia fokuskan semata-mata lillah. Ya, lillahi taala. Demikian ya Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan niat yang ikhlas, niat yang saleh ini harus menjadi dasar setiap amalan kita. Ya. Orang mukmin harus menjadikan akhirat sebagai orientasi amalnya. Harus menjadikan akhirat sebagai orientasi amalnya. Nah, di sana ada orang-orang yang terlatih untuk beramal hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Dia rapat dengan si fulan karena kepentingan duniawi. Dia menikah karena kepentingan duniawi. Dia menuntut ilmu untuk juga keperluan duniawi. Hingga dia terlatih untuk beramal hanya semata-mata mengejar dunia. Hingga orientasi amalnya adalah dunia. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita. Man kana fil akhiratu hammaha ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu dunya wa hiya radhimah. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan menjadi kaya hati. Orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi dari amal perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya kaya, lapang, luas, tidak sempit. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuluskan semua urusannya. Semua urusannya menjadi mudah, enggak ada yang susah. Kemudian wa atadhud dunya wa hiya ragimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan tunduk dan hina. Yaitu dia akan mendapatkan dunia walaupun bukan dunia yang dikejarnya. Berapa banyak orang-orang yang menikah lillahi ta'ala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, untuk menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya, dan melaksanakan perintah tuntunan Nabi di dalam mencari istri. Dia pilih yang bagus agamanya. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada orientasi apapun selain mengejar akhirat. Bukan karena melirik kekayaan, ya, mertua, kan begitu ya. Atau bukan karena kecantikan si wanita. Lillahi ta'ala, dia menikah untuk menjaga kesucian dirinya, dan dia lakukan perintah-perintah Nabi, tuntunan Nabi di dalam mencari istri. Tidak ada tujuannya selain apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah jadikan hatinya lapang, ya, Allah mudahkan semua urusan-urusannya. Kemudian akan datang kepadanya dunia, walaupun bukan dunia yang dikejarnya. Ya, dia akan mendapatkan kekayaan, kelapangan hidup, padahal bukan itu yang dikejarnya dari pernikahannya itu. Nah, berapa banyak kebalikannya? Rasulullah mengatakan, "Wa man kana fid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa 'alaihi samlahu, wa lam yatihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Ya, dia akan senantiasa dibayangi perasaan takut miskin, takut gagal, takut jatuh dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana? Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan persulit semua urusannya. Semua urusan menjadi sulit, menjadi susah, menjadi sukar baginya. Dan yang terakhir, tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya, enggak lebih dan enggak kurang. Enggak lebih dan enggak kurang. Mungkin ada orang yang menikah tujuannya adalah untuk mendapatkan harta warisan dari mertuanya, atau harta mertua, atau harta si wanita. Itu tujuannya, bukan lillah. Ya, bukan lillahi ta'ala, bukan untuk menjaga kesucian, kehormatan dirinya dan lain sebagainya. Itulah tujuannya, semata-mata orientasinya dunia. Maka bagaimana, boleh jadi ya, dia tidak mendapatkan apa-apa ya, dari apa yang dikejarnya. Berapa banyak kasus-kasus seperti itu, Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi di sini pentingnya peran niat, Ikhwan Fiddin, di dalam mendasari semua aktivitas ibadah, amal soleh yang kita lakukan. Tuluskanlah niat kita itu lillah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan kebaikan-kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menyertakan hal-hal lain yang di luar dari pikiran kita, dan kita tidak pernah bayangkan seperti itu. Maka Imam Malik pernah mengatakan, "Man kana lillah kana Allahu lahu. Man kana lillahi baqa." Barang siapa yang niatnya lillah, maka itu akan kekal, itu akan langgeng, itu akan abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, akan menyertainya. Ketika ini sering saya sampaikan, yaitu ya, kita katakan ketika Imam Malik menulis kitab Muwatta, murid-muridnya pada nyelutuk istilahnya. Imam Malik, untuk apa lagi buat Muwatta? Muwatta itu terlalu kecil, cuma satu jilid, dan gak dilirik lagi oleh penguasa. Pada waktu itu penguasa memakai muwatta-muwatta yang lain selain Muwatta Imam Malik. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya muwatta itu adalah jenis buku hadis. Salah satu jenis buku hadis adalah muwatta. Di sana banyak muwatta'at. Ada muwatta Lais bin Sa'ad yang paling populer pada masanya. Ada muwatta Abdul Razak dan lain sebagainya. Jadi banyak di sana muwatta-muwatta lain selain muwatta Imam Malik yang lebih besar dan lebih populer. Ya, dan dipakai di kalangan umara. Adapun Muwatta Imam Malik tidak dilirik, cuma satu jilid, enggak populer pada masa itu. Jadi murid-muridnya mengatakan, untuk apa lagi buat Muwatta? Di sana sudah banyak Muwatta-Muwatta yang lainnya, yang lebih besar, berjilid-jilid, ya, kemudian populer. Maka Imam Malik hanya mengatakan, "Man kana lillahi baqa." Barang siapa niatnya lillah, maka akan baqa, akan bertahan. Qadarullah, itu terbukti sekarang. Yang bapak sampai sekarang ini, Muwatta siapa? Muwatta Imam Malik. Bahkan mungkin kaum muslimin sekarang ini, kalau dikatakan Muwatta, maka tidak ada asumsi yang lain selain Muwatta Imam Malik. Padahal banyak lagi Muwatta-Muwatta lain di sana, tapi tidak ketemu sampai sekarang rimbanya. Bahkan manuskripnya tidak ditemukan, muwatta-muwatta yang lain yang disebutkan di dalam buku-buku hadis pernah ada, tapi tidak pernah jumpa wujudnya. Yang bertahan cuma Muwatta Malik. Bahkan sudah identik kalau dikatakan muwatta itu Imam Malik, padahal tidak. Dulu banyak muwatta yang lain. Apa bedanya? Kita tentunya Ikhwan Fiddin, tidaklah kita menuduh penulis-penulis muwatta yang lainnya tidak ikhlas. Tidak. Ikhlas. Tapi ini menunjukkan kadar keikhlasan. Apa? Kadar keikhlasan. Ternyata waktu telah membuktikan kadar keikhlasan Imam Malik menulis muatannya lebih daripada yang lain. Ya, waktu telah membuktikannya. Tatubdilah kal ayyam mamakun dajahila. Waktu akan membuktikan. Nah, ternyata ikhwan fillah sekarang yang bertahan itu adalah muwatta Imam Malik. Kaum muslimin hanya mengenal muwatta Imam Malik sekarang ini. Dan apa yang dikatakan Imam Malik ya, berabad-abad yang lalu itu ternyata terbukti sekarang ini. Mangkana lillahi baqa. Barang siapa yang lillah, maka dia akan kekal abadi. Akan bertahan. Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya. Mangkana lillah kanallahu lahu. Allah memeliharanya ya Rabbi. Maka demikianlah kita beramal, hendaklah ikhlas. Ya, hendaklah ikhlas mendidik anak harus ikhlas. Antum punya guru ya, punya guru. Banyak guru-guru kita waktu SD ya. Mungkin ada di antara beberapa guru itu kita nampak ada satu guru yang ikhlas. Membekas sekali pengajarannya kepada kita dan kita bisa merasakan ketulusannya. Sampai sekarang masih teringat kita kepadanya. Ya mungkin karena keikhlasan dia mengajarkan ilmunya kepada kita waktu dulu, waktu kita masih kecil dulu, terasa dan teringat sampai sekarang. Demikianlah ikhwan fillah, amal itu dibedakan dengan keikhlasannya. Walaupun sama-sama amal saleh. Walaupun sama-sama amal saleh. Dan ingat, letak keikhlasan ini ada pada hati kita. Ya, seberapa jauh kebersihan, ketulusan hati kita di dalam melakukan amal-amal itu lillahi ta'ala. Itulah maratibuddin yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah ittiba'us sunnah. Ya, semua kita tentunya sudah akrab ya dengan syarat yang kedua ini, yaitu syarat amal yang kedua harus mutaba'atus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, di dalam buku ini saya menyantumkan perkataan Al-Imam Az-Zahabi bahwa sunnah Nabi itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi amalan kita sehari semalam, tanpa perlu lagi amalan-amalan bid'ah. Kalau kita amalkan sunnah-sunnah Nabi ya, yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih seperti yang tertuang ya, sebagiannya di dalam buku ini, itu sudah cukup menghabiskan waktu kita. Enggak lagi terpikir dan enggak akan lagi sempat melaksanakan amal-amal bid'ah. Dan enggak ada tempat untuk amal-amal bid'ah. Menyibukkan diri dengan amal-amal bid'ah. Dan amal-amal sunnah yang dicontohkan oleh Nabi itu sejalan dengan fitrah manusia. Zikir contohnya ikhwan itu. Zikir ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau itu muqayyad dengan jumlah, itu tidak akan membuat kita melalaikan kewajiban yang lain. Saya tanya dulu, zikir sudah sholat berapa hitungannya? Subhanallah, subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah, alhamdulillah berapa kali? 33. Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Menghabiskan banyak waktu atau tidak? Bisa menghalangi kita melakukan kewajiban yang lain atau tidak? Membuat antum terhalang mencari nafkah atau tidak? Tidak. Jadi zikir-zikir yang diajarkan Nabi, amal-amal sunnah yang diajarkan Nabi itu tidak akan saling bertentangan satu sama lainnya. Kita tidak akan terhalang untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Itu yang muqayyad. Adapun yang mutlak, ya tentunya silakan antum berzikir tanpa hitungan, tanpa batasan bilangan tertentu. Misalnya mengatakan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, afdalu dzikri la ilaha illallah, tanpa batasan, mau berapa silakan, enggak usah dihitung-hitung. Tapi coba lihat zikir-zikir bid'ah. Harus membaca misalnya apa? Qul huwallahu ahad. 25.000 kali. 25.000 kali baca qul huwallahu ahad, kapan makan minumnya? Kapan cari nafkahnya? Maka dari itu kita lihat ada orang ya, sebagian orang sufi itu menyibukkan diri di dalam masjid membaca zikir-zikir seperti ini, wirid-wirid seperti ini, enggak ada waktu lagi dia untuk mencari ataupun melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Lalu dia berharap nanti rezeki akan turun dari langit. Maka dibumbuilah dengan cerita-cerita khurafat tentang masa lalu kan, begitu orang soleh zikir-zikir tiba-tiba hadir waktu di depannya. Itu cerita kartun ya, dinazani Allah wa iyyakum jami'an. Film kartun itu. Ya tentunya kita tahu Allah Subhanahu wa taala saja mengajarkan kepada kita asbab. ya, Maha Kuasa atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum jadi langsung seperti yang ada sekarang ini. Maha Kuasa atau tidak? Maha Kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebab. Kita masuk dulu ke rahim ibu kita kan begitu ya, 9 bulan di sana, kemudian keluar melalui masa-masa tertentu, ada masa bayi, balita, ya kemudian mumayyiz, baligh, rusud, jadilah kita dewasa, semua melalui proses dan sebab. Allah mengajarkan seperti itu kepada kita. Ya, enggak ada langsung jadi begitu enggak ada. Harus ada proses. Nah, demikian pula kita mencari nafkah, ya, mencari nafkah, ya, mencukupi kebutuhan hidup kita. Tidak mungkin ikhwan fillah ya langsung hadir di hadapan kita begitu saja. Harus melalui sebab. Ya, harus berusaha, harus berikhtiar sambil berdoa. Begitu dia. Ya, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada manusia. Bahkan hewan. Hewan pergi pagi dalam keadaan perutnya kosong, pulang sudah penuh, mencari nafkah keluar. Berusaha, berikhtiar, itu burung. Allah Subhanahu wa taala tanamkan fitrah itu kepada makhluk-makhluknya, termasuk di antaranya manusia. Nah, kalau ada yang berpikiran seperti itu, yaitu dia tidak perlu berusaha, nanti rezeki itu turun datang dari langit, itu lebih bodoh daripada burung. Burung lebih pintar daripada dia. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi intinya amal-amal sunnah itu tidak akan mengganggu kewajiban-kewajiban kita. Salat ya diwajibkan kepada kita 5 kali sehari semalam. Jadi ada di sana waktu-waktu untuk istirahat, waktu untuk cari nafkah, waktu bersama keluarga, waktu berinteraksi dengan sesama, ya, dengan manusia yang lainnya. Jadi ada aturan-aturannya ikhwan fillah ya di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun amalan bid'ah, ciri-cirinya adalah mubalaghah fiddin, berlebih-lebihan di dalam agama. Ya, ada beberapa orang datang kepada Nabi, yang satu mengatakan aku tidak akan kawin, yang satu mengatakan aku tidak akan tidur malam, yang satu lagi mengatakan saya tidak akan berbuka, saya akan puasa terus-menerus. Maka Nabi marah mendengarkan pernyataan mereka itu. Padahal tujuan mereka bagus. Untuk membersihkan diri mereka, untuk meningkatkan kualitas diri mereka, tapi caranya salah, tidak sesuai dengan sunnah. Maka Nabi mengatakan, ya man raghiban sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, jadi di dalam beramal sehari semalam, amal-amal soleh ini, hendaklah kita tetap memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwan fillah muqaddimah yang ketiga adalah menjadikan setiap amal itu bernilai ibadah. Menjadikan setiap amal itu bernilai ibadah. Artinya, sudahkah kita memasang niat untuk mengerjakan amal soleh hari ini? Semuanya berawal dari apa? Dari azam dan niat. Kalau tidak kepikiran, enggak akan terjadi, ikhwan fillah. Langsung enggak kepikiran makan, enggak akan kenyang. Namanya juga enggak kepikiran makan. Ya, tapi kalau antum terpikir makan, nah, maka antum akan cari makanan, berusaha untuk cari makanan dan makan, dan perut antum akan kenyang. Demikian. Nah, jadi kita harus mengingatkan setiap amal-amal, aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, menjadikannya sebagai sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikannya sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingatkan apa? Taqarrub. Saya makan agar saya kuat untuk mencari nafkah, karena mencari nafkah itu adalah kewajiban saya, menghidupi anak istri saya. Maka makan kita itu jadi ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwan fillah, janganlah kita meremehkan amal kebaikan walaupun terlihat sepele dan kecil. Kalau kita belajar dari para sahabat, ya, Abdullah bin Umar pernah kali waktu dia keluar dari rumahnya untuk menyebarkan salam. Hanya untuk melakukan amalan menyebarkan salam. Amal yang terlihat ringan, menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam. Nah, kalau saya tanya dulu kepada antum sekalian, Bilal bin Rabah, kenal? Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, memiliki keutamaan. Ya, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Bukankah demikian? As-sabiqun al-awwalun. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW mendengar suara terompahnya di hadapan beliau di dalam surga? Tahu amal apa? Apakah karena beliau adalah muadzin Nabi? Apakah karena beliau adalah budak pertama yang masuk Islam? Apakah karena beliau telah berkhidmat menjadi pelayan bagi Nabi, khadim Rasulullah SAW? Amal-amal kebaikan Bilal itu banyak, tapi ada satu sebab yang membuat beliau diistimewakan, ya, masuk ke dalam surga, ya, dan suara terompahnya terdengar di hadapan Rasulullah SAW. Yaitu apa? Tidaklah dia berhadas, melainkan dia berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat, ya semampunya. Ya, semampunya. 2 rakaat atau berapa rakaat yang dia mampu kerjakan. Itu amalnya. Yang biasa dia lakukan. Yang rutin dia lakukan. Karena amal itulah Bilal memperoleh keutamaan tersebut. Yaitu suara terompahnya terdengar di hadapan Nabi SAW di dalam surga. Nah, di sana ada beberapa orang, ikhwanifiddin, yang masuk surga karena amal-amal tertentu. Karena amal-amal tertentu, ya. Ya, tentunya ikhwanifiddin, kita masuk surga ini bukan, ya, kalau saya katakan surga itu diberi label harga. Dikasih label harganya. Surga harganya sekian. Kemudian amal-amal yang kita kerjakan diberi harga. Kita sholat harganya sekian, sekian, sekian, dikumpulkanlah. Ya. Maka, ya, amal-amal kita itu tidak akan cukup dan tidak akan pernah cukup untuk membeli harga surga itu. Jangankan amal kita, amal Nabi saja tidak akan bisa kalau dikalkulasikan harganya, diberi harga, amal Nabi diberi harga berapa RP sekian gitu. Kemudian surga Allah beri harga RP sekian, maka tak akan terbeli. Itu amal Nabi. Apalagi amal kita. Surga itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu sangat mahal. Surga itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Nabi mengatakan tidak ada satu pun di antara kamu yang masuk surga dengan amalnya. Yaitu maksudnya apa? Membelinya dengan amalnya. Menggantinya dengan amalnya. Ba' di sini ba' iwat, yaitu ganti, dihargai dengan amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak engkau juga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tidak juga saya. Artinya amal Nabi kalau dikalkulasikan dan diberi harga, itu pun tidak cukup untuk membeli surga Allah. Bayangkan, padahal Nabi telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, maksum. Itu pun tidak bisa membeli surga dengan amal beliau. Apalagi kita. Jadi jangan mentang-mentang dan terlalu bangga dengan amal yang kita lakukan. Wah, aku ini sedang kayaknya bisa masuk surga ini dengan amalku ini. Jangan sekali-kali berkata seperti itu, ikhwan fillah. Ya. Illa, kata Nabi, kecuali ayyatagammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepadaku dan karunia-Nya, mencurahkan karunia dan rahmatnya kepada diriku. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan hamba-Nya ke dalam surga dengan rahmat-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan neraka hamba-hamba-Nya dengan keadilan-Nya. Demikian. Allah tidak akan mendzalimi siapapun. Kalau itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Allah akan memberikan balasannya. Enggak ada kebaikan kita yang dimanipulasi, enggak dicatat oleh malaikat pencatat, enggak ada. Semua sudah tercatat, dan kalau itu kebaikan akan diberi balasan. Tapi itu semua tidak cukup sebagai ganti kita membeli surga Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rahmat Allah itu turun, kita enggak tahu apa sebabnya. Nah, di dalam kasus ini banyak di sana kita katakan orang-orang yang masuk surga dengan sebab-sebab tertentu. Dia dapat rahmat Allah ya dengan sebab-sebab tertentu yang kadang-kadang di luar nalar manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rahmat-Nya. Nah, ada orang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Seorang laki-laki ya anna rajulan ra'a kalban ya'kulu tara min al-'atas fa akhadha ar-rajulu khuffahu fa yaj'alu yaghriqu lahu bihi al-ma hatta arwa fa syakara Allah 'azza wa jalla lahu fa adkhalahu al-jannah. Ada seorang laki-laki melihat anjing yang kehausan sampai makan tanah anjing itu karena haus. Lalu dia buka sepatunya, lalu dia ciduk air dan dia berikan kepada anjing itu, ya, hingga anjing itu puas dan lepas dahaganya. Allah mensyukuri perbuatannya dan memasukkannya ke dalam surga. Masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Nah, ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, cabang iman yang paling rendah. Nabi mengatakan al-imanu ya bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, iman itu ada 70-an cabang. Dalam riwayat lain 60-an cabang. Yang paling tinggi apa? A'laha qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Adnaha, yang paling rendah apa? Cabang iman yang paling rendah. Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu cabang iman yang paling rendah. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku, kita singkirkan, ya, kita amankan paku itu. Itu cabang iman yang paling rendah. Tapi jangan kira, cabang iman yang paling rendah ini tidak bisa masukkan orang ke dalam surga. Ya, buktinya apa? Ada seorang laki-laki. Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Kanat tu'jinnah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir keliling-keliling di dalam surga. Ya taqallabu fil jannah, artinya dia kesana kemari di dalam surga. Bebas kesana kemari dia. Wah, hebat sekali orang ini. Apa amalnya? Apa jasanya? Hingga dia bisa seperti itu. Tapi itu sederhana. Apa? Ya. Fi sajaratin qata'aha min dhahri tariq. Dia menyingkirkan ya batang pohon yang melintang di jalan. Karena tuh jinnah, ia mengganggu manusia. Ya, ada batang pohon yang melintang di jalan, dia singkirkan. Ya, karena amal itu dia masuk ke dalam surga. Nah, ada seorang lagi. Marrajul bi ghurni syajaratin ala zahri tariq, faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yudhihim fa adkhalahul jannah. Faudkhilal jannah. Ada seorang laki-laki yang lewat, dia lihat ada batang pohon yang melintang di jalan, lalu dia singkirkan. Dia katakan dalam hatinya, ya, aku singkirkan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya memasukkannya ke dalam surga. Masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Hal yang terlihat sepele, terlihat sepele dan kecil. Tapi di sisi Allah boleh jadi besar. Boleh jadi karena keikhlasan orang yang melakukannya. Menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu janganlah kita meremehkan kebaikan sedikitpun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu anggap remeh satu kebaikan walaupun sekedar bermanis muka ketika kamu bertemu dengan saudaramu. Membuat kegembiraan di hati saudara kita. Ya. Membuatnya ceria, membuatnya bahagia. Dengan apa? Dengan senyuman kita. Apalah payahnya senyum? Itu paling mudah. Nah, kalau senyum saja tidak bisa, parah sekali memang. Kecut saja wajahnya, kan begitu ya. Ya kan macam, kalau kita jumpa saudara kita, wajah kita kecut. Kan macam-macam jadinya. Dia bersangka, ya begini dan begitu kan. Gitu. Apa salahku dengan si pulang? Tiba-tiba wajahnya kecut, kan begitu ya. Ya, hingga terusik ketenangan hatinya. Ya, ketenangan hati saudara kita terusik. Kenapa? Gara-gara muka kita yang kecut. Ya berikanlah senyum. Tidak ada amal yang lebih mudah daripada apa? Senyum. Kalau senyum saja tidak bisa ya sudah parah kali itu sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kepada saudara kita. Ya berikanlah kegembiraan. Masukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Walaupun hanya dengan senyuman. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamrah. Peliharlah dirimu walaupun bersedekah hanya separuh buah korma. Ya, ada sebagian orang yang baru mau beramal, kalau amalnya itu ada gengsinya. Kalau amal yang kecil-kecil, wah, kalian aja lah itu. Kalau saya yang besar-besar lah, nanti kecil ngapain? Gitu. Ada orang yang milih-milih amal. Kalau enggak ada gengsinya amal itu, enggak mau dia beramal. Nah, kalau besar, wah, ini besar nih. Wah, baru dia. Ini ada gengsinya nih, ada gaungnya nih. Baru dia mau. Wallahu a'lam atas keikhlasannya. Tapi ini potensi untuk memunculkan keriaan. ya, memilih-milih amal. Baru mau beramal kalau, ya, kalau amal itu terlihat besar, ya, terlihat hebat, baru dia mau beramal. Amal-amal yang kecil dia tidak mau. Jangan seperti itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jadi banyak sekali hal-hal atau sebab-sebab yang terlihat sepele, tapi membuat seorang itu mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang kita tidak tahu ya dengan sebab apa kita masuk ke dalam surga. Tapi ingat, amal kita tidak akan bisa membeli surga. Ya. Nah, kalau kita bisa membeli surga kan enak, sudah pasti kan gitu ya. Surga harganya 1 juta. Jadi kalkulasikan ya, amal kita RP-nya 2 juta. Waduh, udah pasti aku bisa beli surga. Karena amal itu harganya 2 juta, surga cuma 1 juta, lebih 1 juta lagi. Kalau ada surga yang lain saya beli lagi. Tapi tidak seperti itu matematikanya. Kita itu masuk surga dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah kita tidak tahu bagaimana turunnya. Maka janganlah kita menyepelekan amal kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang masuk surga dengan amal-amal yang terlihat sepele, dan dia pandang sepele, dan dia tidak terkira bahwa dengan amal itu dia masuk surga. Dengan amal itu dia masuk surga. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengandalkan amal-amal besarnya, ya, ternyata dia masuk neraka gara-gara amal itu, karena tidak ikhlas atau macam-macam. Seperti orang yang sudah berjihad tadi kan gitu ya, sehingga dia terbunuh, ya, terbunuh di dalam peperangan itu. Ya, ini amal yang sangat berat ini, perang sampai mati itu berat. Kalau antum pernah perang dan pernah mati, meregang nyawa itu berat. Maka dikatakan oleh Nabi bahwa dzirla uzir wa tusanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan di dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Karena di situ ada ya suatu ya apa kita katakan momen di mana kita harus meregang nyawa. Meregang nyawa itu berat ya sanifidin. Seperti kambing dikuliti. Kan begitu ya? Itu berat. Namun ternyata orang ini tidak ikhlas. Ya, dia mengejar sebutan supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan pemberani, ya, supaya dikatakan berjasa, hebat dan lain sebagainya. Ternyata amalan yang berat ini tidak mendatangkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada orang yang masuk surga dengan amal-amal yang tidak terkira olehnya sama sekali. Ya, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Maka dari itu kita harus terus memotivasi diri kita untuk beramal soleh. Jangan pilih-pilih. Baru mau beramal kalau amal itu besar. Kalau amal kecil gak mau, jangan. Ada satu pelajaran juga yang bisa kita berikan di sini. Ada seorang laki-laki Ansar, yang Rasul katakan dia penghuni surga. Anas bin Malik menceritakan kepada kita. Anas bin Malik bercerita, kami satu hari duduk-duduk bersama Rasulullah. Biasa ya, Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki penghuni surga di hadapan kalian. Tak berapa lama muncul seorang laki-laki, yaitu seorang laki-laki Ansor. Dia menenteng sandalnya di tangan kirinya, janggutnya basah karena wudhu. Laki-laki ini ternyata yang lewat. Keesokan harinya kami duduk-duduk lagi bersama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan perkataan yang sama. Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Yang muncul laki-laki itu juga, dia menenteng sandalnya dengan tangan kirinya, jenggotnya basah karena wudhu. Pada hari yang ketiga Nabi mengatakan perkataan yang sama. Yang muncul tetap laki-laki ini juga. Sudah 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Maka sahabat adalah orang-orang yang bersegera dan sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Mereka adalah penuntut ilmu yang sejati. Maka salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr ingin menyelidiki apa sih gerangan amalan orang ini hingga dia memperoleh ya, keutamaan yang besar, yang hebat, dapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ia termasuk penghuni surga, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena menetapkan orang masuk surga, penghuni surga itu bukan berdasarkan apa? Hawa nafsu ataupun logika. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, laki-laki ini termasuk penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr pun bersemangat untuk menimba ilmu dari orang ini. Padahal ini laki-laki Ansar tidak terkenal di kalangan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan namanya saja tidak disebutkan di sini. Ya, tentunya lebih terkenal Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan lain-lain sebagainya. Ya, deretan sahabat-sahabat yang terkenal dan biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak menghalangi Abdullah bin Amr untuk menuntut ilmu dari orang ini. Maka dia pun berkata, Abdullah bin Amr berkata, aku akan mengikuti laki-laki itu. Aku ingin tinggal bersamanya untuk mengetahui apa amalnya. Apa kira-kira amalnya? Maka Abdullah bin Amr pun bermalam di rumah orang ini. Ya, menginap di rumah orang ini selama beberapa hari. Ia amati amalnya. Ternyata amalnya biasa-biasa saja. Standar saja amalnya. Tidak ada yang lebih dan istimewa. Ya, dalam pandangan Abdullah bin Amr biasa-biasa saja. Maka dia pun mengatakan, sungguhnya aku menginap di sini untuk mengamati amalmu. Ya, apa kelebihanmu hingga Rasulullah mengatakan begini, begini, begini. Maka laki-laki itu mengatakan, ya, aku tidak beramal kecuali apa yang telah engkau lihat. Enggak lebih dan enggak kurang. Itulah dia amalku. Enggak lebih dan enggak kurang. Akan tetapi kata laki-laki itu, ada satu hal yang tidak engkau ketahui. Ya. Laki itu menjawab, tidaklah aku beramal soleh selain apa yang telah engkau lihat. Itulah dia amalku. Namun aku tidak pernah mendapati pada diriku satu kecurangan sedikit pun terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Ya, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang telah Allah karuniakan kepadanya. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa laki-laki itu berkata, ketika aku hendak tidur, di dalam hatiku tidak ada kedengkian dan kecurangan sedikit pun terhadap kaum muslimin. Yaitu hatinya bersih dari, ya, dari apa namanya, pengkhianatan, kecurangan, hasad, dengki kepada kaum muslimin. Dia enggak punya masalah dengan siapapun. Ya, dia tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada keinginan untuk mencurangi, tidak ada keinginan untuk apa? Untuk mencelakai kaum muslimin. Itu dia amalnya. Itu dia kelebihannya. Ya. Dan ini amalan hatinya. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, karena itulah kamu memperoleh keutamaan tersebut. Itulah kelebihannya. Ya, dia tidak punya, ya, kita katakan kecurangan sedikit pun terhadap kaum muslimin. Dia tidak punya kedengkian terhadap saudaranya kaum muslimin. Dia tidak pernah berniat untuk mengkhianati kaum muslimin. Dia enggak punya masalah dengan orang lain. Ya, hablum minallahnya standar saja, tapi hablum minannasnya luar biasa. Itulah kelebihannya. Karena itu dia dikatakan oleh Rasulullah akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Ini orang yang paling bahagia itu. Orang yang paling bahagia itu, ya, bangun pagi-pagi, buka mata, enggak punya hutang dan enggak punya sangkutan masalah dengan orang lain. Itu orang yang paling bahagia. Coba betapa sempitnya, ya, betapa gundahnya orang-orang yang buka mata pagi-pagi sudah kerepotan kenapa? Karena SMS yang masuk ke HP-nya. Pulang, kapan bayar hutang? Gitu ya. Mau pergi keluar rumah? Ya, punya masalah dengan si Pulan. Harus cari jalan lain, mutar-mutar. Kenapa? Supaya tidak bertemu dengan si Pulan. Hidupnya penuh masalah. Terlilit hutang sana-sini. Punya hutang kezaliman ke sana-sini. Enggak tenang hidupnya, ikhwan fillah, azami Allah wa yuh. Selalu punya hasad, kedengkian, dan selalu punya niat buruk dan curang kepada kaum muslimin. Tipu sana-sini, kan begitu ya? Dan lain sebagainya. Oh, ya. Tentunya orang seperti ini adalah orang yang paling apa namanya kita katakan sempit hidupnya. Nah, demikian. Nah, itulah dia. Jadi kadang-kadang ikhwanikuddin, ya, kita manusia enggak tahu dengan sebab apa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini setelah syarat tauhid. Kita adalah seorang muwahhidin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, tentunya ini jaminan, ini syarat kita bertauhid. Tapi masuknya seorang itu ke dalam surga tentunya dengan sebab-sebab, ikhwan fillah. Dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk surga dengan sebab tersebut. Demikianlah. Ya, mudah-mudahan itu tiga mukaddimah, ya, tiga pengantar sebelum masuk ke dalam apa namanya perincian ataupun detail dari buku ini. Ya, tentunya buku ini tidak mungkin ya kita sampaikan bab per bab, satu per satu, halaman per halaman di dalam kesempatan yang singkat ini. Dan ini buku tidak berat, ya, mudah dan ringan, antum bisa membacanya. Dan kalau ada sesuatu yang tidak dipahami atau sesuatu yang perlu dipertanyakan, bisa ditanyakan. Nah, demikian saja ikhwan fillah azami Allah jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada yang bertanya silakan, ada waktu 5 menit. Ya, 5 menit saja. Kalau ada yang ingin tanya. Setengah 11 kita akhiri. Ya. Apa yang mendengar ini itu sekarang ini katanya itu kita dalam berusaha ini itu doa itu hanya dihasilkan sementara yang 95% itu adalah dari hasil usaha. Jadi bagaimana pernyataan itu? Dari mana ya? Dari mana dia buat persentase seperti itu? Itu enggak ada. Doa dan ikhtiar harus sejalan, ya, harus berbarengan. Kita harus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwa Allah yang membagi, Allah yang memberi. Ya, dan kita harus berusaha karena Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk mengambil asbab ikhtiar. Allah saja menumbuhkan tanaman itu dengan asbab. Mulai dari biji kecil, tumbuh besar dan seterusnya. Ada hujan, ada tanah yang subur untuk sebagai wadah tempat tanaman ini tumbuh. Semua ada sebab. Allah mengajari seperti itu dan kita melakukan hal seperti itu tanpa mengabaikan doa. Jadi doa dan ikhtiar itu harus sejalan. Kita enggak bicara persentase karena enggak ada dalilnya. Itu pandai-pandian saja 5%, 7% dan sebagainya. Enggak ada bilangan seperti itu. Tapi harus sejalan doa dan ikhtiar. 100%, 100%. Ustaz, apakah ada memang syariat yang meminta maaf? Ya ada. Minta maaf. Ya, fal yatahallal minhul yaum, minta halal. Minta halal kalau itu berkaitan dengan harta dikembalikan. Kalau berkaitan dengan kehormatan itu minta maaf. Bukankah ada yang mengatakan syariat Islam adalah memaafkan? Memaafkan itu adalah anjuran. Kita memberikan maaf kepada orang yang minta maaf kepada kita. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu mau Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu? Maka ayat ini menganjurkan kepada kita untuk memberi maaf agar kita berharap dengan sifat pemaafnya kita, dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah berkenan memaafkan kesalahan kita. Ini anjuran. Tidak wajib, ya. Tidak wajib memberi maaf. Ada sebagian orang tidak mau, saya tidak mau memaafkan. Ya, itu bukan hak kita untuk memaafkan. Kamu harus memaafkan, enggak bisa. Itulah beratnya ya kezaliman ya di antara manusia. Anjuran, kita dianjurkan, diberi targhib untuk memberi maaf. Tadi Ustaz bilang orang yang meninggalkan sholat asar amalannya hapus, batal. Batal amalnya itu berapa lama, Ustaz? Enggak ada disebutkan. Tadi kan saya katakan hadis-hadis yang berisi ancaman, peringatan, ya, itu harus dibawakan kepada kemutlakannya. Karena itu lebih ablak, lebih mengena, ya, kepada tujuannya. Itu memberikan apa? Peringatan dan ancaman. Ya, demikian. Tolong jelaskan untuk menumbuhkan azam yang telah disebutkan tadi. Ya, tentunya ikhwan fillah, ya, kita terniat ataupun punya azam untuk melakukan amal-amal saleh itu berkaitan dengan ilmu yang kita miliki. Semakin berilmu kita, semakin banyak, ya, kita katakan jalan-jalan kebaikan, celah-celah kebaikan yang bisa kita lewati, yang bisa kita lalui. Ya, jadi amal itu erat kaitannya dengan kadar dan kualitas ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Nah, karena kejahilan, banyak kebaikan-kebaikan yang terluput dari kita. Ya sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk kebaikan diri kita. Ya, jadi ikhwanifiddin, ya, hal ini berkaitan dengan kualitas ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu saya sebutkan tadi, orang yang sungguh-sungguh bertobat, hendaknya dia tunjukkan itu dengan rajin menuntut ilmu. Kalau dia ingin meningkatkan kualitas diri, ya mulailah dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Ya, dengan ilmu. Baik. Nah, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Besok masih ada pertemuan. Ya, ya, karena malam sudah larut, antum istirahat dan saya juga beristirahat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.